dia dijegeng nanti pian belinding sekat kenal adi beli ingu ingu tegengon adi tunangan. Oh dugas makenalan remaja batangan ketuk-ketuk bangkah beli tumben marejani rasa yang kini muntul yune lawan metunangan. Mantan tunangane ane suba-suba sehingga de dararagan adine kulit ne gading potongan langsing ngai beli mampu kepayang. Kalau bungkul kekone nasi goreng spesial kekik adine kenyam adine buat beli nanti mara spesial kekik adine kenyam adine buat beli saja mula spesial. Buat beli saja mula spesial.